Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlillah fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Barakallahu fikum. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddathana Muhammad ibnu Sabiq, telah menghabarkan kepada kami Muhammad bin Sabiq, kunyahnya adalah Abu Ja'far. Muhammad ibnu Sabiq Abu Ja'far atau Abu Sa'id, atau juga bisa Abu Sa'id, sehingga beliau punya dua kunyah, ya, bisa Abu Ja'far, bisa juga Abu Sa'id. Barakallahu fikum. At-Tamimi Al-Kufi, dia dari Bani Tamim dan berasal dari daerah Kufah. Saduqun, rawi yang saduq, hadisnya dihasankan. Qala haddatsana Israil. Baik, dicatat ya, jangan enggak mencatat. Barakallahu fikum. Seperti tadi, nanti faedahnya ketika ditanya, kalau punya catatan, kalaupun enggak ingat bisa merujuk. Iya, barakallahu fikum. Itu faedahnya catatan. Haddatsana Israil. Israil ibnu Yunus ibni Abi Ishaq As-Sabi'i. Israil ibnu Yunus ibni Abi Ishaq As-Sabi'i. Israil ini adalah cucunya Abu Ishaq As-Sabi'i. Barakallahu fikum. Tayyib. Abu Yusuf Al-Kufi, kunyahnya adalah Abu Yusuf Al-Kufi. Siqatun. Siqatun, beliau rawi yang siqah. Tukul lima bila hujjatin. Tukul lima bila hujjatin. Dan beliau ini diperbincangkan, dipermasalahkan, namun tanpa adanya hujjah atau argumentasi. Maknanya barakallahu fikum, ada sebagian ulama yang mendhaifkan beliau, namun tidak memiliki alasan. Apa alasannya? Ya, alasan yang tepat. Barakallahu fikum. Di antara mereka adalah Ibnu Hazm. Barakallahu fikum. Ya, melemahkan Israil. Barakallahu fikum. Dan Ibnu Hazm memang dalam hal ini barakallahu fikum, terkait pada sebagian para rawi beliau waham. Ya. Seperti Imam At-Tirmidzi, beliau mengatakan, "Man huwa Abu Isa At-Tirmidzi?" Siapa itu Abu Isa At-Tirmidzi? Tidak kenal. Barakallahu fikum. Wah, parah itu ya. Barakallahu fikum. Beliau melemahkannya gara-gara beliau tidak mengenalnya. Barakallahu fikum. Baik. Itu sesuai dengan kadar keilmuan beliau. Ya, sehingga tidak semua jarah barakallahu fikum itu mu'tabar. Paham ya? Tidak semua jarah itu mu'tabar dari kasus seperti ini barakallahu fikum. Ada Memang sebagian rawi-rawi yang dijarah, namun jarahnya itu barakallahu fikum tidak diterima. Karena apa? Tidak memiliki alasan dan landasan yang kuat. Barakallahu fikum. Baik. Dan ini berlaku umum. Ya. Berlaku umum. Barakallahu fikum. Sampai saat ini. Ya, kaidah seperti ini bahwasanya tidak semua jarah itu yu'tabar. Jarah yang mu'tabar adalah jarah yang memiliki alasan dan argumen yang kuat. Barakallahu fikum. Paham ikhwan ya? Baik. Anil A'mash. Dari Al-A'mash. Al-A'mash. Siapa namanya? Abu Hurairah. Sulaiman ibnu Mihran. Ahsanta. An Abi Wa'il. Abu Wa'il Syaqiq ibnu Salamah. Abu Wa'il namanya lah Syaqiq ibnu Salamah Al-Kufi. Barakallahu fikum. Sehingga sanad hadis ini musalsal bil kufiyin. Ya. Semuanya orang Kufah. Barakallahu fikum. Tayyib. Siqatun mukhadram. Siqatun mukhadram. Abu Wa'il siqah dan dia termasuk mukhadram. Apa maksudnya mukhadram, Abu Ayyub? Tayyib. Orang yang hidup di zaman Nabi namun tidak berjumpa dengan beliau. Namanya mukhadram. An Abdullah. Dari Abdullah. Abdullah di sini siapa Abdullah Nanang? Baik, Abdullah ibnu Mas'ud. Ya, kaidahnya kalau di dalam tabaqat yang sahabah dimutlakan Abdullah, fahuwa ibnu Mas'ud. Fahuwa ibnu Mas'ud. Barakallahu fikum. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan ajibu ad-da'i wala taruddul hadiyata wala tadribul muslimin. Baik. Rasul menyatakan ajibu ad-da'i, penuhilah undangan orang yang mengundang. Wala taruddul hadiyah, dan jangan kalian menolak hadiah. Wala tadribul muslimin, dan jangan pula kalian memukul kaum muslimin. Barakallahu fikum. Tayyib. Hadis ini barakallahu fikum di dalamnya mengandung beberapa masail. Yang pertama terkait dengan dakwah, undangan. Barakallahu fikum. Tayyib. Yang pertama barakallahu fikum terkait dengan hukum ijabatu dakwah, ya, memenuhi undangan. Jumhur para ulama berpendapat dengan merinci, yang wajib adalah undangan pernikahan. Itu wajib bagi kita untuk mendatanginya. Adapun undangan-undangan yang lainnya selain dari pernikahan, menurut mereka hukumnya mustahab. Ya, hukum memenuhi undangan tersebut adalah sunnah saja, tidak wajib. Barakallahu fikum. Tayyib. Adapun ahlu zahir, dari kalangan zahiriyah, mereka berpendapat, barakallahu fikum, annaha wajibah fi walimah wa ghairiha. Wajib memenuhi undangan, baik undangan pernikahan ataupun yang lainnya. Barakallahu fikum. Ya. Tayyib. Ini adalah pendapat sebagian salaf. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kalau kita melihat nas atau konteks hadis, barakallahu fikum, sangat jelas pendapat ahlu zahir itu yang kuat. Ya, karena Rasul memerintahkan. Dalam keadaan barakallahu fikum kita tidak menemukan adanya sharif. Ya, hadis yang lain yang memalingkannya. Sehingga selama kita tidak mendapati hadis tersebut, kita katakan hukum memenuhi undangan adalah wajib. Pemikiran ya. Ketika kalian diundang oleh teman kalian, barakallahu fikum, maka wajib bagi kalian untuk datang. Barakallahu fikum. Tayyib. Namun di sini barakallahu fikum, mereka para ulama menyebutkan beberapa ketentuan. Ya. Undangan itu harus kita datangi atau persyaratannya. Tayyib. Yang pertama barakallahu fikum, persyaratannya adalah ayyakuna at-ta'amu fiha halal. Ya. Makanan-makanan yang disediakan, yang dihidangkan dalam undangan tersebut adalah makanan-makanan yang halal. Barakallahu fikum. Ya. Baik. Barakallahu fikum. Sehingga kalau makanan-makanan yang dihidangkan adalah makanan-makanan yang haram, barakallahu fikum, maka tidak wajib bagi kita untuk memenuhinya. Itu ya. Baik, semisal ketika antum pulang liburan ada teman yang undang, ya. Teman sekolah dulu waktu masih SMA. Ya, "Eh, bro, lama enggak ketemu nih." Iya. Kita reuni ya. Nanti ketemu jam 12 malam di klub malam, ya, di sana dekat Jalan Jenderal Sudirman. Gitu ya. Kira-kira apa yang ada di sana klub malam barakallahu fikum? Ya, kita akan pesta sabu-sabu dulu kayak seperti di SMA. Gitu ya. Barakallahu fikum. Jelas, ya. Memenuhi undangan wajib hukumnya, tapi karena yang dihidangkan adalah perkara-perkara yang haram, maka gugur kewajiban tersebut. Barakallahu fikum. Ini yang pertama. Adapun untuk makanan-makanan yang syubhat, barakallahu fikum, ada khilaf di kalangan mereka dalam artian makanan itu tercampur antara halal dan haram dari sisi barakallahu fikum cara mendapatkannya. Gitu ya. Karena orang yang menghidangkan tadi barakallahu fikum adalah orang yang berkecimpung dalam dunia riba. Gitu ya. Misalnya barakallahu fikum, ya, dia seorang rentenir. Iya. Mengundang antum untuk datang ke acaranya barakallahu fikum, akikohan anaknya. Gitu ya. Antum tahu profesinya sebagai rentenir dan dia juga punya usaha-usaha yang lain. Iya. Selain kos-kosan barakallahu fikum juga ruko-ruko. Tapi usaha inti dia adalah rentenir, sehingga hartanya bercampur antara halal dan haram. Itu syubhat barakallahu fikum. Baik, sebagian mereka menyatakan barakallahu fikum, ya, dia tetap datang namun tayyib, dia tidak mengkonsumsi makanan yang dihidangkan. Sebagian yang lain mengatakan gugur kewajibannya. Paham ya? Tayyib. Barakallahu fikum. Kemudian syarat yang kedua barakallahu fikum adalah tayyib adamul mungkar fiha, tidak ada perkara-perkara mungkar dalam undangan tadi barakallahu fikum, seperti musik. Paham ya? Ya, tayyib barakallahu fikum. Atau acara-acara yang lakun yang sia-sia barakallahu fikum. Seperti apa? Ada undangan dari teman, "Eh, bro, ayo ke rumah saya. Kenapa? Kita nonton bola bareng-bareng. Iya, baik. Sebentar lagi Piala Dunia. Nah, final nanti kita nonton bareng. Barakallahu fikum. Ya dah? Baik. Itu undangan. Iya, undangan nonton bola bareng-bareng di rumah temannya. Barakallahu fikum. Ini perkara yang lagun barakallahu fikum. Ya, tidak wajib bagi kita untuk mendatangnya. Sorry bro, ya, saya enggak seperti dulu lagi ya. Saya sudah enggak suka dengan nonton bola itu. Ya, saya itu sekarang sukanya nonton acara sholat tarawih di Masjidil Haram. Ya, barakallahu fikum. Itu kan tengah malam juga ya. Saya ganti acara nonton bola dengan acara nonton tarawih di Masjidil Haram. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian poin selanjutnya barakallahu fikum. Baik. Ad-da'i laisa mimman yajibu hajruhu. Ad-da'i laisa mimman yajibu hajruhu. Orang yang mengundang bukanlah termasuk dalam kategori orang yang harus diboikot. Seperti ahlu bidah. Iya. Tokoh-tokoh kebidahan atau al-munafiq, al-mulhid, barakallahu fikum. Ikhwan ya. Ya, kalau yang mengundang itu adalah tokohnya ahlu bidah, barakallahu fikum, maka kita tidak wajib datang. Baik. Kemudian poin selanjutnya, alla tatadamman al-ijabatu isqata wajibin au aujab minha. Alla tatadamman ijabatun isqata wajibin au aujab minha. Yaitu ketika kita memenuhi undangan tadi barakallahu fikum, jangan sampai itu menggugurkan perkara yang wajib atau yang lebih wajib. Ikhwan ya, seperti misalnya ada undangan dari teman kita barakallahu fikum dalam keadaan ibu kita sedang sakit atau ayah kita sedang sakit. Ya, sedangkan yang mengurus mereka hanya kita. Ikhwan ya. Baik, barakallahu fikum. Maka di situ gugur kewajiban memenuhi undangan teman kita tadi. Iya, dikarenakan di sana ada yang lebih wajib untuk kita penuhi, yaitu mengurus orang tua kita yang sedang sakit. Barakallahu fikum. Kemudian yang terakhir adalah barakallahu fikum, alla tatadamman ala darara al-mujib. Alla tatadamman ala darari al-mujib. Undangan tersebut tidak memberikan mudarat kepada orang yang akan memenuhinya atau yang diundang. Seperti apa ya, Fan? Bu'dul masafah. Jarak yang jauh. Iya. Barakallahu fikum. Iya. Antum dapat undangan barakallahu fikum dari keluarga yang ada di London. Gitu ya. Antum sekarang ada di Sidayung Gresik. Iya. Dapat undangan secara resmi dari keluarga di London barakallahu fikum menyaksikan pernikahan sepupu antum di sana. Ongkos ditanggung, kurang apa lagi? Iya, PP bolak-balik. Barakallahu fikum. Naik pesawat khusus sewaan keluarga. Masya Allah. Hah? Barakallahu fikum. Iya. Baik. Wallahu ta'ala alam biswa. Barakallahu fikum. Itu beberapa dhabit ketentuan wajibnya memenuhi undangan. Barakallahu fikum. Iya. Selama poin-poin tadi tidak ada, maka hukumnya adalah wajib. Al-Mu'adzin di'adzin awal. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya barakallahu fikum terkait dengan masalah hadiah. Baik. Hadiah hukum asalnya adalah jaiz. Iya. Memberikan hadiah itu hukum asalnya boleh-boleh saja. Barakallahu fikum. Dan hukumnya bisa berubah tergantung dengan situasi dan kondisi. Pada sebagian keadaan hadiah itu hukumnya bisa mustahab, dianjurkan. Ketika hadiah itu barakallahu fikum digunakan untuk silah. Iya. Berupaya menyambung hubungan yang sudah retak. Barakallahu fikum. Iya, antara keluarga barakallahu fikum dengan cara memberikan hadiah. Sayyid. Demikian juga hadiah dianjurkan dalam rangka untuk memupuk mahabbah. Iya. Rasa cinta barakallahu fikum. Ketika terjadi perseteruan, clash antara teman yang satu dengan yang lain dalam rangka untuk berdamai kembali, maka sebagian memberikan hadiah kepada temannya. Iya, sebagaimana Rasul menyatakan, tahaddu tahabbu. Hendaknya kalian saling memberikan hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Barakallahu fikum. Dan bisa juga hadiah barakallahu fikum berubah hukumnya menjadi haram ketika hadiah itu digunakan untuk rishwah, nyogok. Amikan ya, untuk sogokan barakallahu fikum. Baik. Adapun hukum asalnya hadiah itu adalah jaizah. Boleh-boleh saja barakallahu fikum. Baik. Adapun terkait dengan hukum menerima hadiah, hukum menerima hadiah ada khilaf di kalangan para ulama. Iya. Sebagian berpendapat wajib, sebagian yang lain berpendapat mustahab hukum menerima hadiah. Wallahu taala alam bisawab, yang lebih dekat yang menyatakan wajib. Iya. Wajib bagi kita untuk menerima hadiah. Barakallahu fikum. Malam yakun fihi mani'un minasyari, selama tidak ada penghalang syari. Ya, selama hadiah tadi tidak mengandung unsur-unsur dosa. Kalau tidak ada barakallahu fikum, maka wajib bagi kita untuk menerimanya dengan dasar hadis ini, la taruddul hadiah. Tidak boleh bagi kalian menolak hadiah barakallahu fikum. Ya. Entah hadiah itu barakallahu fikum hadiah yang kalian senangi atau yang tidak kalian senangi. Itu ya. Barakallahu fikum. Baik. Ada tetangga ngasih hadiah antum seekor kucing dalam keadaan antum paling alergi dengan yang namanya kucing. Gitu ya. Lihat kucing itu sudah gitu ya. Barakallahu fikum. Baik. Maka ya diterima saja barakallahu fikum. Adapun selanjutnya terserah kita, kucingnya tadi mau dialokasikan kemana barakallahu fikum, kita kasihkan ke yang lain juga boleh. Iya. Sehingga hukum menerima hadiah adalah wajib selama hadiah itu tidak mengandung unsur dosa barakallahu fikum. Yang mengandung unsur dosa seperti ya ada teman yang baru pulang dari Australia memberikan kita hadiah sebotol bir, ya. Ini tahun 1927 birnya ini. Gitu ya. Barakallahu fikum. Kan bir punya kelas. Barakallahu fikum. Semakin lama tahunnya, semakin mahal harganya. Gitu. Barakallahu fikum. Hadiah sebotol bir. Taib. Haram. Maka kita tolak. Tahunya kan ya. Taib. Selama hadiahnya adalah hadiah yang mubah. Ataupun barakallahu fikum halal. Maka wajib bagi kita untuk menerimanya. Taib. Kemudian yang terakhir barakallahu fikum adalah anjuran dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh bagi kita untuk memukul teman kita yang muslim barakallahu fikum, ya. Baik, selama tidak ada alasan yang syar'i. Kecuali kalau ada alasan yang syar'i seperti barakallahu fikum had, ya. Sebagai bentuk hukum had barakallahu fikum. Baik. atau qisas, ya juga boleh. Barakallahu fikum. Baik, kita dipukul satu kali, ya boleh kita membalas satu kali, Pak Ivan, ya. Baik, namun yang lebih afdal adalah kita memaafkan. Barakallahu fikum. Baik, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Terkait dengan memukul kaum muslimin, ada hadis yang lain yang menguatkannya, di mana Rasul menyatakan, al-muslimu man salimal muslimu min lisanihi wa yadih. Muslim yang baik adalah seorang muslim yang temannya sesama muslim itu selamat dari lisan dan tangannya. Barakallahu fikum. Sehingga bagi kalian yang memiliki kekuatan yang super gitu ya, yang merasa jagoan, yang perkasa, barakallahu fikum, tayyib, jangan menggunakan kekuatan tadi untuk menindas yang lemah. Ehwan ya, seperti apa? Dengan memalak adik-adik kelasnya, ya. Barakallahu fikum. Taib, kalau tidak suka, langsung pukul, langsung hantam. Barakallahu fikum. Ya, taib. Itu bukanlah tindakan seorang tulabul ilm. Barakallahu fikum. Tapi hendaknya kalian menggunakan kekuatan tadi untuk perkara-perkara yang baik. Barakallahu fikum. Ya, seperti apa? Kerja bakti. Itu ya. Teman-temannya ngangkat satu ember, dia lima ember sekaligus. Masya Allah. Itu yang tepat. Ya, yang disayangkan barakallahu fikum, mereka-mereka ini giliran urusan kerja bakti, padahal mampu dia mengangkat 2 ember atau 3 ember, dia cuma ngangkat 1 ember itu pun enggak full. Udah, yang penuh-penuh. Segitu aja. Udah. Angkat gitu ya. Tapi kalau udah urusan mukulin teman-temannya paling duluan. Mohon ya. Baik, barakallahu fikum. Itu sudah terbalik barakallahu fikum. Ya, cara pikirnya sudah terbalik dan bukanlah merupakan karakter muslim yang baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Apakah boleh bagi kita untuk menerima undangan tetangga untuk mengikuti acara yasinta? Yasinan, barakallahu fikum. Itu istilah sebagian bapak-bapak, namanya yasinta. Ya, enggak boleh barakallahu fikum. Itu acara yang bid'ah, ya. Itu termasuk yang menggugurkan kewajibannya, dikarenakan padanya ada hal-hal yang haram. Apa hukum menerima hadiah berupa paket dari khawarij yang isinya bom? Ya enggak boleh barakallahu fikum. Itu ada dharar pada Anda. Taif. Kalau Anda tahu isinya bom ya jangan diterima. Allahu musta'an. Memenuhi undangan walimah adalah wajib. Apabila seorang tidak memenuhi undangan walimah karena sakit hati, karena akhwat yang dinikahi itu adalah mantan dia. Taib. Barakallahu fikum. Ya kalau dia barakallahu fikum menilai itu akan menimbulkan mudarat pada dia, dalam artian kalau dia hadir ini bakal ada mudarat ini ya. Itu calon atau suaminya bahkan babak belur itu. Dia tahu orangnya, dia orang yang temperamen, gitu ya. Takut hal itu terjadi, maka tidak mengapa bagi dia untuk tidak hadir. Mengapa ya? Baik. Kalau dia mengkhawatirkan, kalau dia hadir akan timbul kemudharatan yang besar. Mengapa ya? Entah dari pihak keluarganya atau dari dia, takutnya nanti acaranya ribut ini, ya. Kalau demikian, ya tidak usah hadir. Tapi kalau dia barakallahu fikum seorang gentle gitu ya, dia punya pepatah dunia tidak selebar daun kelor. Gitu ya. Masih banyak wanita yang lain, ya dia hadir. Barakallahu fikum. Selama dhawabit yang tadi terpenuhi barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Bagaimana hukum memakai cincin yang warnanya emas tapi cincinnya bukan emas? Tayyib. Kalau sekedar warnanya saja tidak barakallahu fikum. Yang diharamkan adalah bahannya, terbuat dari bahan emas. Tetapi kalau pewarnanya itu merupakan sepuhan dari emas, ya masuk dalam kategori emas barakallahu fikum. Diharamkan. Ada salam dari Abu Ilyas Jojoran untuk ikhwan semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. apa hukumnya jabat tangan setelah mengucapkan salam? Barakallahu fikum. Labas namun apa? Apakah seorang yang menyaksikan sulap tidak diterima sholatnya selama 40 hari? Barakallahu fikum. Kalau pada acara sulap tersebut ada kahanah, ya unsur perdukunannya, naam. Ikhwan ya. Seperti apa? Ya seperti dia barakallahu fikum menampilkan pertunjukan, bisa menebak gitu ya. Barakallahu fikum. Apa yang disembunyikan oleh tayyib para penonton barakallahu fikum. Itu sudah masuk unsur kahanah. Yang namanya kuhan itu orang yang mengaku mengetahui ilmu gaib. Ikhwan ya. Baik, kalau sudah ada unsur-unsur kahanah, maka bisa dimasukkan dalam hal yang demikian. Kalaupun tidak ada, barakallahu fikum, haram hukumnya. Apakah boleh bagi kita menerima hadiah makanan dari orang Hindu, barakallahu fikum? Yang pertama, dilihat dari makanannya. Kalau makanannya bukanlah berbentuk sesembelihan, seperti buah-buahan, barakallahu fikum, maka boleh, gitu ya. Selama hal itu diberikan bukan dalam rangka acara atau ritual-ritual mereka. Paham ikhwan ya? Tapi kalau itu diberikan dalam rangka acara atau ritual mereka, maka tidak boleh. Barakallahu. Apa hukum menerima hadiah ulang tahun? Tidak boleh. Barakallahu. Iya. Wallahu taala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah.